Filipi pasal 2. Mang kami almasem pamasumanga kamu, na yato pang pakamojana, pamasannang mo kamu, na roh Allah Ta'ala, pamesa penawa mo kamu, amisi pakamoja, misi kamasian. Yamo jo, labi lami pemasannang ina, yamo to lasi pahang melo kamu, lasi pakamoja kamu, la mesa patuju kamu, nadanggi miangai, to mi pomelo mesa, batu pang puji tang kebatuan. Apa si balikan na, lampu pengkajongan kamu kalemi, na lami kasiri to tau lain na kalemi, nadanggi na yamanda to kaparaluan mesami mianga, apala mianga to na paraluin na tau lain. Na yato penawami, lasusi penawan na puang isa almasi, moisang rupa puang Allah Ta'ala to almasi, apa teda na papajan ni to kapuangan na, apa canning atin na, na patoroy to kapuangan na, na menjaji susi kaunan, mentolino na tuo susi tolino, mpupeng kajongan kalena, ane menturu tongan lako puang Allah Ta'ala, na aranay mate, labi pole pi matejawi kajusi tamben. Ya mojo, nagajam pamajawi puang Allah Ta'ala, na benni kuasa kami nang majaw, anna sininna to kepenawa, mengguntu sompa puang isa, la jaw na langi, la lanna lino, la jiong lino nanito mate. Na sininna to kepenawa, la mangaku kumua, puang to isa almase, anna la dipakalabi to ambe puang Allah Ta'ala. To malahbih kusolangasan to kupakamoja. Susi tong kutoro palantanga tangami, labi-labi te to, moy mambela na jome kalemi, latata kamunturi to pangajahku, mangkamo-kamo na pasalama puang Allah Ta'ala. Jaji, lami pengkule-kule tuo susi si pato na umak na puang Allah Ta'ala. Yamo to sompa puang, mi malajam pugaw kasalan, puang Allah Ta'ala, pupembalik penawami, ami madoang, mi kuletoi mpugoki, to pakeloran na. Danggi mimang nuku-nuku, yari kasi tege, kedenni apa mi pugaw, di kuwa na manasala kotolino, to tang maruru na to gaja, kumua to melo kamu, mi maruru na teda cacami, apa taun namo kamu puang Allah Ta'ala, miarangi to tolino, to tang turu puang Allah Ta'ala, susi arang lako to salalalan, kemi pangpesenan ni to kareba kasalamatan. Nayake susi ijo, wading nam pumasanangi, keratu pole mi almase, sangateda nalaw sala to jamanku. Yate aku, mangkanam pesen ni kamu to kareba kasalamatan, ami mematappa, namoy na dipatodo to raraku, nabutong dipatibolo susi karoba lako puang Allah Ta'ala. Nasaba yato mangka kupogaw lako kalemi, lamasannang na antamasannang sola. Nasusito kamu lamasannang, antapada-pada masannang. Yake na pueloy puang isa, madong na suay madoy mati to Timotius. Di kuwa na yan na pole may, yato karebami pamasannang penawangku. Nasaba yamanda kusolan sang penawam pikiri tongan ni tomi paraluin na. Yato tau lain padam parinawa bangari kalena tangia pakeloran na puang isa almase. Mikita mo kumua wading dikatapay to Timotius. Mangkamo natulung pangpesenan kareba kasalamatan susi anak tulung ambe na. Yamo kwa katay la kusua male mati. Kemang kami to karakaraku dirahta. Apa kuranuan kumua, lanai loran na puang Allah Ta'ala, kumadoi toda male mati. Yato sang pangjamanku, padanta to matappa Epafroditus. Tomang kami sua ratu inden tulung na, kusanga paraluto kusua pole mati. Sanga gajana kamali kamu, nanawa-nawatoi, nasabak misading kumua masaki. Masakitongan niya, nagarapay mate, apa nakamasei puang Allah Ta'ala. Na teda na yamanda nakamasei, apa moy aku, dikua na danggi kusama pari-pari na. Ya mojo, kumado esu imati, ami masanang kemi kitami, na danggi na kerangan to susaku, masanang kamun tarimai, susi si patonan tarima, tompang jaman puang, parallu mikasiri to tau susi joo, na sabak garapai mate, to nampang jaman almase, ya mo tompugok kito apa lami tulungan na, na teda mo na cirin nai sunga na.